بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار والله الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله له الحمد وله الشكر. اللهم أنت رب السماوات ومن في الأرض وأنت نور السماوات والأرض وأنت قيم السماوات والأرض لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم بارك لنا في أمورنا، اللهم بارك لنا في أموالنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أسراتنا، اللهم بارك لنا في رزقنا، اللهم بارك لنا في كل شيء من أمورنا دنيانا وأخرانا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم beliau mendoakan keberkahan untuk umatnya ketika berada di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari ini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari ini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari ini. Semoga pagi hari kita ini adalah pagi hari yang berkah yang Allah limpahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga pagi hari ini kita memulai ketika fajar sudah menyingsing, memulai bentuk syukur kita kepada Allah azza wa jalla bangun dari tidur kita mengingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menghidupkan kami ba'da amatana. Setelah Engkau matikan kami, tidur adalah bahagian dari kematian. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan tahara, mensucikan badan kita dari hadas dengan cara mandikan atau dengan cara berwudu. Itu adalah memulai hari dengan keberkahan. Barang siapa yang memulai harinya dengan keberkahan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya dijamin oleh Allah, rezekinya dijamin oleh Allah, ketenteraman Allah limpahkan kepadanya, kedamaian Allah berikan kepadanya. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang telah memberikan ketenteraman, kedamaian ke dalam hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah iman yang ada pada mereka dengan keimanan-keimanan yang lain. Banyak orang di pagi hari ini berlomba-lomba mencari harta, mencari rezeki, tetapi tak kalah mereka tidak mendapatkan keberkahan. Walau melimpah mereka dapatkan rezeki, tidak keberkah. Apa gunanya kita kaya raya kalau hidup tidak berkah? Apa gunanya harta melimpah kalau hidup tidak berkah? Di pagi hari ini orang sudah mungkin mendapatkan 500 ribu, 1 juta, bahkan 1 miliar dalam hitungan jam, dalam hitungan beberapa saat. Tapi kalau itu tidak mendatangkan keberkahan, mereka tidak akan bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang didapatkan tanpa reda Allah Subhanahu wa taala itu akan sulit bagi mereka untuk melakukan amal saleh. Karena keberkahan Allah berikan kepada orang-orang yang mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Keberkahan Allah berikan kepada orang-orang yang ketika mulai harinya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada keberkahan pada harta tatkala orang-orang yang mencari harta tadi tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan salahkan anak kita yang durhaka kepada kita. Jangan salahkan istri kita yang tidak taat kepada suaminya. Karena harta yang diberikan kepada mereka bukan harta yang berkah. Bahkan mungkin bukan harta yang halal. Sehingga tak mendatangkan kebaikan kepada mereka. Tak bisa mereka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tak bisa mereka mematuhi suaminya. Tak bisa mereka berbakti kepada orang tuanya. Karena harta yang diberikan kepada mereka bukan dengan cara yang halal, atau harta yang mereka dapatkan dengan cara yang halal tapi tidak berkah. Karena itu memulai hari dengan memberikan semangat kepada batin kita, memberikan kebutuhan rohani dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi diri kita, amin. Semoga Allah berkahi umur kita, amin. Semoga Allah berkahi anak dan istri kita, amin. Semoga Allah berkahi harta benda kita. Amin. Semoga Allah berkahi segala urusan kita, baik dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan dan dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, tabi'in atba'u tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan fiddin, azani wa iyyakum ajma'in, kita akan lanjutkan kembali tentang nasihat yang ketiga, yaitu at-tahiyyah, pengorbanan. Kita bisa mengorbankan apa saja untuk Islam. Jangan tanya apa yang telah kita dapatkan dari Islam, tapi yang kita tanyakan adalah apa yang telah kita korbankan untuk agama Allah ini. Kalau para anbiya wal mursalin, mereka telah mengorbankan segala-galanya untuk agama Allah. Bahkan Nabi Ibrahim mengorbankan jiwanya, mengorbankan raganya, mengorbankan anaknya untuk ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah sampaikan dua kisah tadi malam tentang bagaimana pengorbanan yang dipersembahkan oleh Anas bin Nadar di jalan Allah Subhanahu wa taala di perang Uhud. Ketika diberitakan Rasulullah meninggal dunia, maka beliau ingin wafat seperti wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbunuh di medan perang. Dia bangkit menyibak barisan peperangan. Kemudian dikatakan kepada Sa'ad bin Mu'az, "Wahai Sa'ad, aku telah mencium aromanya surga di balik bukit Uhud ini." Kemudian dia terjun ke kancah peperangan yang tiada lain yang dia cari kecuali as-shahadah, syahid. Kemudian dia pun mati syahid. Tidak ada yang bisa mengenali tubuhnya, tidak ada yang bisa mengenali dirinya, kecuali hanya putri dari saudarinya, ponakannya. Apa sebab? Karena sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka, penuh dengan berbagai macam senjata tajam, tombakkah, panahkah, pedangkah, lebih 80 bekas ya sayatan senjata-senjata tajam yang ada pada tubuhnya yang tidak bisa dikenali lagi kecuali oleh salah seorang dari keluarganya. Amr ibn Jamur yang juga mengorbankan jiwanya, dia seorang laki-laki yang dapat uzur untuk tidak wajib berjihad lagi. Dengan kepincangan dia, ketika anak-anaknya melarang dia untuk berjihad, dia mengadu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, anak-anakku telah melarangku untuk berjihad." Kemudian Nabi melihat raut mukanya yang begitu menginginkan as-shahada, menginginkan mati syahid. Kemudian Nabi katakan kepada anak-anaknya, "Jangan kalian larang dia, mudah-mudahan dia mendapatkan as-shahada." Dan dia katakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, anak-anakku melarangku untuk berjihad sementara aku ingin menginjakkan surga dengan kepincanganku ini." Akhirnya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan rezeki kepada dia. Dan Nabi katakan, "Seakan-akan aku melihat engkau wahai Amr bin Jamuh, engkau berjalan di surga dalam keadaan engkau sehat walafiat, tidak pincang. Pengorbanan sahabat yang lain, Sa'ad bin Rabi', Sa'ad bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Zaid bin Thabit, Nabi berbicara kepada Zaid bin Thabit tentang Sa'ad bin Rabi', ya Zaid, ibhas an Sa'ad bin Rabi' baina qatla fi Uhud, wahai Zaid, carilah yang namanya Sa'ad bin Rabi' di antara orang-orang yang mati syahid di perang Uhud. Yaqulun Nabi li Zaid, dan Nabi berkata kepada Zaid, fa in adraktahu faqra'u minni as-salam, wahai Zaid, bila engkau menemuinya maka sampaikanlah salamku kepadanya. Wa qul lahu, dan katakan kepada Sa'ad bin Rabi', wahai Zaid, yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduka, katakan kepada Sa'ad bin Rabi', wahai Zaid, bahwa Rasulullah sallallahu bertanya kepada engkau bagaimana keadaan dirimu. Wa antalaqa Zaid ibn Thabit liyabhadha an Zaid an Sa'ad bin Rabi' al-Ansari, maka berjalanlah Zaid bin Thabit mencari Sa'ad bin Rabi' al-Ansari di antara orang-orang yang terbunuh, yang syahid di peperangan Uhud. Wajadahu fi akhiri ramqin min al-haya, maka Zaid bin Thabit mendapati Sa'ad bin Rabi' belum meninggal dunia, tapi dia sudah sakaratul maut. Faqala lahu ya Sa'ad, maka Zaid bin Thabit berkata kepada Sa'ad bin Rabi', ya wahai Sa'ad, Rasulullah SAW ya qaraqu as-salam, Rasulullah SAW menyampaikan salam kepada engkau. Wa yaqul laka, dan Nabi juga berkata kepada engkau, kaifa tajiduka, bagaimana keadaan engkau sekarang ini, wahai Sa'ad bin Rabi', kata Zaid bin Thabit. Faqala Sa'ad bin Rabi' al-Ansari li Zaid bin Thabit, maka Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Zaid, wa ala Rasulillah wa alayka salam, selamat dan salam kepada Rasulullah dan juga kepada engkau. Ini balasan dari Sa'ad bin Rabi' ketika Zaid bin Thabit menyampaikan salam Rasulullah kepadanya. Wa ala Rasulillah wa alayka salam, salam juga atas Rasulullah dan juga atas engkau. Wa qul lahu, katakan kepada Rasulullah wahai Zaid bin Thabit, inni wallahi la ajidu rihal jannah, demi Allah, sesungguhnya aku sekarang ini mendapati wanginya surga. Sungguh aku sekarang ini mendapati wanginya surga. Suma iltafata Sa'ad wa huwa yahdur ila Zaid bin Thabit. Sa'ad menoleh kepada Zaid bin Thabit sedangkan dia dalam keadaan sakaratul maut. Wa qala, dia berkata lagi kepada Zaid bin Thabit, balligh qaumi min al-ansar as-salam, wahai Zaid, sampaikanlah salamku kepada orang-orang Ansar, kepada kaumku, sampaikan salamku kepada mereka. Wa qul lahum, dan katakan kepada mereka, la udhra lakum indallahi in kharasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makruhun wa fiikum man wa fiikum ainut taraf, katakan kepada mereka wahai Zaid, kepada kaum Ansar, kalian tidak diberi uzur, kalian tidak mendapatkan keringanan dari sisi Allah, apabila sampai sesuatu yang membuat Rasul benci kepada kalian, sedangkan kalian masih berkedip mata kalian, masih hidup kalian, maka kalian tidak punya uzur di sisi Allah kalau sampai Rasulullah benci kepada kalian. Yang dipikirkan adalah Nabi SAW. Jangan sampai kaum Ansar membuat Nabi murka kepada mereka. Jangan sampai kaum Ansar membuat Nabi kecewa kepada mereka. Padahal saat itu dia sudah sakaratul maut. Yang dipikirkan adalah bagaimana kaum Ansar itu memuliakan Nabi SAW. Bagaimana kaum Ansar tersebut mencintai Nabi SAW. Jangan sampai Nabi benci kepada mereka. Jangan sampai Nabi menaruh suatu hal yang tidak Nabi sukai dari mereka, kaum Ansar. Hadar rajul yufakiru fi Rasulillahi SAW fi akhiril hadar min umrihi. Laki-laki ini, Sa'ad bin Rabi' al-Ansari, memikirkan Rasulullah SAW di penghujung hayatnya, di saat sakaratul maut. Selagi kaum Ansar, wahai kaum Ansar, kata dia, selagi kalian bisa berkedip mata kalian, jangan sampai kalian mengecewakan Nabi SAW. Inilah Sa'ad bin Rabi' al-Ansar yang dia mati terbunuh di jihad Uhud. Sebelum kematiannya, dia sempat bertemu dengan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit menyampaikan salam Rasulullah kepadanya, dan dia kembali menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW dan menasihati kaum Ansar agar tidak mengecewakan Rasulullah SAW. Umair ibn Hammam, syabun karimun mubarak, seorang pemuda yang mulia, yang berkah hidupnya. Yasma'un Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil Badr, fi ghazwati Badr. Dia mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar? Kumu ila jannatin abduha samawati wal ardh. Bangkitlah kalian wahai kaum muslimin untuk menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian apa kata Umair bin Hammam? Ay Rabbul Ka'bah. Innaha jannatun arduha samawati wal ard. Demi Rabb Ka'bah, demi Allah, wahai pemuda, sesungguhnya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Umayyah bin Hammam membuang makanan yang ada di mulutnya. Dia sedang mengunyah kurma. Dikatakan ketika dia sudah mendengar perkataan Nabi tadi bahwa bersegeralah kalian, bangkitlah kalian untuk menyebut surga yang luasnya seluas langit dan bumi, maka dia sedang mengunyah buah kurma. Kemudian Nabi bertanya kepada Umair bin Hammam, "Ma yahmiluka ala qaulika bahbah ya Umair?" Apa yang menyebabkan engkau mengatakan ya. Fayaqul Umair, "La wallahi ya Rasulullah. Tidak demi Allah ya Rasulullah. Tidak ada yang aku lakukan seperti itu illa anni arjullah an akuna min ahliha." Tidak ada yang aku lakukan untuk mengeluarkan makanan dari mulutku kecuali aku berharap aku segera menjadi penghuni surga. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Anta min ahliha." Apa kata Nabi kepada Umair bin Hammam? "Wahai Umair, engkau adalah penghuni surga." Fa akhraja Umair ibn Hammam at-tamarat litaqawwa biha bihinna al-qital. Kemudian Umar bin Hammam dia keluarkan buah butiran-butiran kurma yang disimpannya, yang niat dia adalah untuk supaya kuat berperang. Dia tinggalkan kurmanya. Summa qala li nafsihi, wallahi la in hayaitu an akula hadhihi tamarat innaha la hayatun tawila. Seandainya demi Allah aku hidup untuk makan kurma ini, menghabiskan kurma ini, maka sungguh rasanya hidup ini terasa panjang sekali, terasa lama sekali. Wa yaqabit tamarat, kemudian dia pun membiarkan buah kurma itu, dia tinggalkan buah kurmanya. Wa yandafi fi suhubil qital, dia pun maju ke sop-sop peperangan, ke kancah peperangan. Wa yuqtal, dan akhirnya mati terbunuh. Karena sedekah Allah azza wa jalla, fasaddaqahu Allah tabaraka wa taala, karena dia jujur kepada Allah subhanahu wa taala di dalam niatnya, di dalam jihadnya, maka Allah subhanahu wa taala meluluhkan keinginannya, Allah benarkan perjuangannya, Allah jadikan dia mati syahid. Pengorbanan sahabat-sahabat yang lain bukan hanya orang-orang yang mencapai usia dewasa, bahkan anak-anak kaum muslimin sudah begitu masuk ruh jihad ke dalam jiwa mereka, sebagaimana yang disampaikan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Abdurrahman bin Auf, yang mana Abdurrahman bin Auf mengatakan, bainama ana waqifun bisaf yaum Badar, tatkala saya sedang tegak berdiri di saf peperangan Badar, id iltafata an yamini wa an shimali fa ra'aitu gulamaini min al ansar, maka ketika itu aku lihat di kanan dan di kiriku ada dua budak kecil, pemuda, ya, masih belia, umurnya belum sampai belasan tahun. Gulamain min al-ansar, keduanya adalah belia dari kalangan ansar. Yaqulu Abdurrahman bin Auf berkata, "Palima aman bimakanihima?" Ada apa dengan kalian berdua ini? Kenapa kalian sampai ke sini? Abdurrahman bin Auf ini mengkhawatirkan tentang kenapa anak kecil kok masuk-masuk dalam barisan perang. Apa kata dua anak ini? Ya ammi, hal ta'rif abal jahl? Woi pamanku, engkau tahu enggak mana yang Abu Jahal itu? Dua anak ini nanya Abu Jahal. Faqala lahu Abdurrahman, "Na'am. Wa madza tasna bi Abi Jahl ya ibna ahi?" Tentu saya tahu. Apa yang kau inginkan dari Abu Jahal ini, wahai anak saudaraku? Faqala lahu, maka anak kecil ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Laqad sami'tu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, aku telah mendengar bahwa dia pernah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Laqad ahadtu Allah in ra'aitu an aqtulahu an aw amutu dunahu." Seandainya demi Allah, aku telah berjanji, seandainya aku melihat dia, aku akan bunuh dia, atau aku lebih baik mati untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil, umurnya belum belasan tahun, tapi sudah bertekad membela Nabi karena Abu Jahal pernah mencaci maki dia, pernah mencela dia. Yaqulu Abdurrahman bin Auf, fata'ajjab li dhalika. Abdurrahman bin Auf ketika mendengar ungkapan seorang anak kecil dari kalangan Ansar yang pertama ini begitu takjub, begitu kagumnya, sehingga anak kecil yang satunya lagi berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wa qala li sirran min sahibihi. Yang satu lagi berbisik kepada Abdurrahman bin Auf, ya ammi, hal ta'rif Abu Jahal? Apakah engkau kenal yang mana Abu Jahal itu? Faqultu na'am. Ya bana ammi, madza tasna' bi Abi Jahlin? Tentu aku kenal, wahai anak paman, anak saudaraku. Apa yang engkau inginkan dari Abu Jahal? Maka dikatakan, laqad sami'tu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku benar-benar telah mendengar bahwa sungguhnya dia pernah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ahadtullah, dan aku telah berjanji kepada Allah, sungguh aku telah berjanji kepada Allah azza wajal, in ra'aituhu an aqtulahu aw amutu dunahu. Aku telah berjanji kepada Allah azza wajalla, jika seandainya aku melihatnya, aku pasti akan bunuh dia, dan aku akan aku akan mati untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakum, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, fata'ajjabtu, maka aku sungguh mengagumi kedua bocah kecil ini. Wallahi ma yasurni anni baina rajulaini makanuhuma, demi Allah, tidak ada yang paling mengembirakan diriku ketika kedua bocah kecil ini ada di tempatnya, berdiri di saf perang Badar. Faradatu fil qaum. Kemudian setelah terjadi peperangan, aku cari yang mana Abu Jahal. Faraaitu Aba Jahlin. Maka aku pun melihat yang mana Abu Jahal, yajulu fil nas, yang dia yajawalu bin nas, yang dia berjalan-jalan di tengah kaumnya. Faqultu lahuma. Maka aku katakan kepada kedua bocah ini, undura hal tarayani hadzal rajul, wahai bocah kecil, kalian berdua lihat enggak? Tuh ada seorang, ya. Nah, tuh orangnya. Kalian lihat? Kata keduanya, iya, kami lihat. Qala hadza sahibukuma alladhi tas'alani anhu. Inilah yang kalian cari tadi, inilah yang kalian tanyakan tadi, ini orangnya Abu Jahal itu. Pantaqada faqtada alaihi misla saqaraini faqatalahu. Maka kedua bocah ini pun, ya, maju dengan garangnya, kemudian keduanya berhasil membunuh Abu Jahal. Inqada alaihi ulaman, dua bocah inilah yang telah menghabisi Abu Jahal. Tarabba hadzal ghulam al-karim wa huwa akhuhu fi baiti arabahum kaifa takunu tadhiyah. Kedua bocah ini ternyata telah dididik di satu rumah yang mereka mengenali apa itu pengorbanan di dalam Islam. Wa kaifa yakunu al-badlu li dinillahi azza wajalla. Bagaimana mereka mencurahkan kemampuan mereka untuk membela agama Allah azza wajalla. Fanqada alaihi misla saqaraini faqatala. Maka kedua pemuda ini, kedua bocah ini, begitu antusiasnya, begitu, ya, bersemangatnya untuk mengejar Abu Jahal, kemudian berhasil membunuh keduanya. Wajara kullu minhum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua bocah ini pun berlari menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berhasil membunuh Abu Jahal. Dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qataltuhu. Wahai Rasulullah, aku telah berhasil membunuh Abu Jahal. Wal akhar yaqul. Kemudian yang satu lagi mengatakan, ya Rasulullah, ana allazi qataltu Abu Jahlin. Wahai Rasulullah, aku yang telah membunuh Abu Jahal. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahuma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keduanya, hal masadhuma sayfakahum sayfaikahuma sayfaikuma. Apakah kalian berdua telah menyentuhkan pedang kalian kepada Abu Jahal? Keduanya mengatakan, iya ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tini sayfaka." Berikan kepadaku pedangmu. Wa qala al-akhar, "A'tini sayfaka." Nabi berkata lagi kepada yang satunya lagi, "Berikan kepadaku pedangmu. Wa nazara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sayfayhima ila sayfayhi wajada dama Abi Jahlin ala sayfayhi. Maka Nabi perhatikan kedua pedang anak kecil tadi, kedua pedang anak bocah tadi. Kemudian Nabi dapati keduanya berdarah dengan darah Abu Jahal. Maka Nabi katakan, kilakuma qatalahu. Kalian berdua telah berhasil membunuh Abu Jahal. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Batalan huma Mu'az bin Amr ibn Jamuh wa Mu'ad bin Afra. Ketahuilah, dua pahlawan bocah kecil ini, yang pertama adalah Mu'az bin Amr bin Jamuh, yang bapaknya tadi adalah orang pincang. Yang satunya lagi adalah Mu'az bin Afra. Mu'az bin Afra, yang Amr bin Jamuh tadi telah terbunuh di medan Uhud, ya, karena dia ingin menginjakkan surga dengan kepincangannya, yang anaknya telah berhasil membunuh Abu Jahal. Allahu Akbar. Siapa yang punya peran besar di dalam mendidik belahan jiwa mereka, ibu mereka, bapak mereka, dan bahkan bukan hanya kaum laki-laki yang mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan apa yang mereka miliki untuk membela agama Islam, memperjuangkan agama Allah ini. Hatta an-nisa, bahkan kaum wanita. Siapa yang tidak kenal dengan Asma binti Abi Bakrin? Ketika Nabi hijrah bersama dengan Rasulullah, dengan bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang mengantarkan makanan ke tempat persembunyian Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq? Asma binti Abi Bakrin, yang nyawanya dia pertaruhkan. Orang-orang mencari Rasulullah dengan Abu Bakar, sementara dia sembunyi-sembunyi untuk menemui Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq, supaya makanan yang dia bawa tersebut tidak tumpah, tidak sia-sia. Maka dia ikatkan makanan tadi ke dirinya dengan kain pengikat yang dia belah dua, supaya dia bisa manjat ke tempat persembunyian Nabi SAW. Siapa yang tidak kenal dengan Sumayyah Ummu Ammar, yang mengorbankan nyawanya, mati terbunuh karena menahan siksaan dari orang-orang kufar. Siapa yang tidak kenal dengan Khadijah, istri Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam, yang beliau hibahkan semua dirinya, harta bendanya, untuk menjadi jembatan Nabi SAW agar bisa menyeberang dari kekufuran kepada tauhid. Para wanita-wanita kalangan Ansar, kalangan Muhajirin, para sahabiyah Nabi SAW begitu banyak ketauladanan yang bisa kita ambil contoh dari mereka, bagaimana pengorbanan mereka. La karamata li ummati illa bil jihad wa tadhiyah. Tidak ada kemuliaan di dalam Islam, tidak ada kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kita punya tekad untuk berjihad dan berkorban. Tidak ada kemuliaan di dalam Islam bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa bil jihad wa tadhiyah, kecuali dengan menegakkan jihad dan berkorban untuk agama Allah ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu mata ala su'batin minan nifaq." Barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum pernah berperang di medan jihad atau dia tidak punya niat untuk itu, mata ala su'batin minan nifaq, maka dia mati membawa cabang kemunafikan, membawa karakter kemunafikan, membawa sifat kemunafikan. Karena orang yang tidak mau berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau berkorban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah laki-laki dan wanita yang tidak mencintai agama Allah. Karena itu tidak akan mulia Islam kecuali dengan jihad wa tadhiyah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam adalah agama yang mulia, agama yang tinggi. Dia tidak perlu kita tinggikan, cuma perlu kita berkorban untuk meninggikannya. Kita perlu berjihad untuk meninggikannya. Kita perlu berjuang untuk menegakkan tauhid, menegakkan kalimatullah yang ulia. Kalaupun kita tidak berjuang, dia akan tetap mulia, dia akan tetap tinggi. Karena bukan manusia yang meninggikannya, tapi Allah yang meninggikannya. Tapi kita punya kewajiban untuk menolong agama Allah. Bukan karena Allah lemah untuk menolong agamanya, tapi Allah syariatkan jihad dan tadhiyah agar kita menjadi orang-orang yang terlihat kesungguhannya di dalam meninggikan agama Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sungguh sangat banyak perjalanan kaum muslimin terdahulu, salafun salih, Imam Ahmad bin Hanbal, dia berjuang menghadapi khalifah yang punya keyakinan yang sangat rusak terhadap Al-Quran. Tiga khalifah yang dia lalui yang punya keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Setiap orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk selamat. Setiap orang yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah akan mendapatkan ancaman, siksaan dan berbagai macam bentuk hukuman yang mereka terima kalau mereka tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Di saat itu semua orang dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Siapa saja yang berani mengatakan Al-Quran kalamullah, maka berhadapan dengan bala tentara, berhadapan dengan prajurit-prajurit dari khalifah yang akan menyiksa mereka, yang akan mengancam mereka, yang akan membunuh mereka. Akan tetapi satu-satunya yang tidak mau mengatakan, walaupun dengan ancaman apapun, walaupun dengan siksaan apapun, walaupun dengan bentuk berbagai macam bentuk siksaan yang dia terima, dia tidak berubah, dia tidak goyah, dia tetap katakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran ghairu makhluk. Siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Hidupnya di penjara, hidupnya siksa, hidupnya penuh dengan pengorbanan. Dia tidak hiraukan tentang dirinya. Yang dia katakan adalah Al-Quran kalamullah. Semua para ulama di saat itu terpaksa mengatakan Al-Quran makhluk demi menyelamatkan jiwa mereka, dan itu boleh dikatakan karena terpaksa. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh murid-muridnya, ditanya oleh para ulama, "Ya Aba Abdillah, kenapa engkau tidak mengatakan saja Al-Quran itu kala apa makhluk? Kan kita sudah terpaksa." Di saat itu dia sedang di penjara. Apa kata dia? "Seandainya aku mengatakan Al-Quran makhluk." Lihat, orang-orang yang di luar penjara itu sudah siap mencatat apa yang saya katakan, dan itu akan sampai kepada ya zaman-zaman selanjutnya, bahwa Abu Hanbal mengatakan Al-Quran makhluk dengan kegigihannya, dengan pengorbanannya, walaupun dia disiksa dengan siksaan yang sungguh sangat-sangat ya, menyakitkan, bahkan kencingnya kencing darah karena disiksa dengan siksaan yang sangat luar biasa, tapi dia tidak mau untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Dia tetap katakan apapun yang akan dia terima, Al-Quran kalamullah. Perjuangan, pengorbanan yang begitu dahsyat, tidak ada ya orang yang bisa begitu dahsyat karena mengatakan Al-Quran kalamullah kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nasihat berikutnya adalah al-i'tisam bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian kepada hablullah. Hablullah, kata Ibnu Abbas, al-Islam. Berpegang teguhlah kalian kepada Islam, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Bagaimana cara kita berpegang kepada Islam? Dalam ayat lain Allah SWT berikan bimbingan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha, wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada pemimpin kalian. Kenapa tidak disebutkan wa atiu ulil amri minkum? Karena ketaatan kepada pemimpin harus dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul. Tidak boleh taat kepada pemimpin dalam berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun, kepada siapapun, kepada pemimpin kah, kepada atasan kah, kepada ulama kah, kalau dalam perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum fi shay'in, jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikan permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, inilah solusi ya dalam kita mempermasalahkan suatu hal. Inilah solusi ketika kita bertikai dalam suatu permasalahan. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah yang kita persengketakan, yang kita perselisihkan, maka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama Al-Sunnah wal-Jamaah, sebagaimana yang kita katakan malam tadi, العمل بكتاب الله على حدر السلف الصالح والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حدر السلف الصالح. Beramal ibadah berdasarkan Alkitab sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh para salafus saleh, mengamalkan as-sunnah sesuai dengan pemahaman, dengan hidayah, petunjuk yang disampaikan oleh para salafus saleh. Begitulah kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Abu Bakr ibn Iyas rahimahullah ta'ala rahmatahu wasi'ah. Abu Bakar bin Iyas, Semoga Allah Ta'ala merahmati dia dengan rahmat yang maha luas. Inna Allah ba'atha Muhammad. Dan apa kata dia? Sesungguhnya Allah telah mengutus seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ardi, ke penduduk bumi ini. Wahum fi fasadin, sedangkan penduduk bumi saat itu sedang rusak-rusaknya. Fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjadikan mereka baik karena keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemendaan ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemendaan ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal mufsidin fil ardi. Barang siapa yang berdakwah, mengajak, yang ajakannya dakwahnya menyelisih apa nih wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan dia adalah orang perusak di muka bumi. Dipastikan orang yang mengajak kepada ajaran yang bukan diajak, ajaran yang bukan ajaran Rasulullah SAW, minal muksidina fil ardi, dia adalah perusak di muka bumi. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, saya ulangi, Abu Bakar Ibn Iyas rahimahullah ta'ala, beliau katakan, sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW ke tengah kaum, kepada manusia, yang dimana manusia ketika itu sedang rusak-rusaknya. Fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perbaiki mereka yang rusak tadi dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal mufsidin fil ardi. Maka barang siapa yang berdakwah mengajak manusia untuk menyelisihi, untuk berseberangan dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwa minal mufsidin fil ardi, maka orang ini adalah orang yang termasuk perusak-perusak di muka bumi. Karena itu dai, kata Nabi, ada dua golongan. Dai yad'u ila abwabin nar wa dai yad'u ila abwabil jannah. Dai itu ada dua. Ada dai yang ngajak orang untuk masuk ke neraka, dan ada dai yang ngajak orang untuk masuk ke dalam surga. Maka orang-orang yang mengajak kepada neraka lebih banyak daripada orang-orang yang masuk mengajak orang ke dalam surga. Dai-dai yang mengajak orang ke neraka lebih banyak daripada dai yang mengajak orang ke surga. Itu sudah merupakan sunnatullah. Apa sebab? At-tumu' lid-dunya, karena ketamakan kepada dunia, mereka jual agamanya. Ya. Karena keinginan mereka untuk meraih dunia, mereka korbankan agamanya. Mereka tidak akan katakan kebenaran karena bertentangan dengan apa yang diminta, yang dipesan. Mereka hanya yang menyampaikan apa yang sudah disponsori, walaupun yang mensponsori adalah ya barang-barang yang haram, rokok, minuman. Ya, kok dakwah pakai sponsor rokok? Kok dakwah pakai sponsor maksiat? Tidak akan berani mereka mengatakan kebenaran karena mereka dibayar dengan uang haram. Ya. Acara apa saja mereka akan masuki, pesan apa saja akan mereka sampaikan, karena memang begitulah sunnatullah. Yang mengajak orang kepada neraka lebih banyak daripada mengajak orang ke surga. Karena itu i'tisam bi kitabillahi ala nahji salafil ummah mutlak, harus kita pegang, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, adalah mutlak harus kita miliki. Itu adalah keyakinan, itu manhaj itu adalah jalan hidup yang harus kita tempuh. Itu adalah prinsip akidah al-sunnah wal-jamaah. Simak perkataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala rahmatahu wasi'ah. Apa kata beliau? La ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tak boleh berpendapat apapun. Seorang tidak boleh mengatakan apapun. Seorang tidak boleh berijtihad apapun selagi ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sudah katakan, yang beliau sudah sampaikan, yang beliau sudah ajarkan. Kalau sudah ada sunnah Nabi, maka yang lainnya harus kita singkirkan. Kalau ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang lain harus kita kalahkan. Karena begitulah prinsip akidah al-sunnah wal jamaah. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan apapun sebelum perkataan Allah dan Rasulnya. Kalau ada firman Allah, ada sabda Nabi kita Muhammad SAW, maka ini sudah cukup sebagai dalil, sebagai pegangan di dalam Islam. Karena itu beliau katakan, la ra'ya li ahadin ma sunnatin sannaha Rasulullah SAW. Tidak boleh seorang berpendapat, tidak boleh seorang punya ide, tidak boleh seorang punya ijtihad selagi ada sunnah Nabi SAW yang dia dapatkan. Wa qala imamun Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatahu wasi'ah. Imam Syafi'i, imam kita, imam mazhab yang dipegang di dalam mazhab Indonesia, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatahu wasi'ah, beliau katakan, yaskutu kullu syai'in khalafa amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yakum ma'ahu ra'yun wa la qiyasun fa inna Allah qata'a al-'udra li qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Syafi'i? Semua apa saja yang menyelisih permasalahan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya harus gugur. Semuanya harus tunduk kepada apa dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaskutu kullu syai'in khalafa amran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu itu harus gugur demi ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yakum ma'ahu ra'yun wala qiyas. Tak boleh dipertentangkan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendapat siapapun. Tak boleh dipertentangkan pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qiyas apapun bentuknya. Li'anna Allah qata'al udhra biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah memutuskan tidak ada udhur ketika ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang mengatakan, ini pendapat pula, ini pendapat pula, lalu dia mendengarkan, oh ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dia masih berpegang dengan pendapat pula, pendapat ustaz. Ini prinsip akidah al-sunnah wal jamaah. Imam Az-Zuhri mengatakan, minallahi ar-risalah. Imam Zuhri rahimahullah ta'ala beliau katakan, minallahi ar-risalatu wa ala rasul al-balagu wa alaina at-taslim. Dari Allah adalah risalah, yang menurunkan ajaran ini adalah dari Allah, yang menurunkan aturan ini dari Allah, yang menurunkan undang-undang ini dari Allah. Wa ala rasul al-balagu, dan kewajiban seorang nabi, seorang rasul, seorang Nabi Muhammad SAW adalah menyampaikan apa yang merupakan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alaina taslim, maka kita wajib menerima risalah dari Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kewajiban. Menerima risalah Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, dan ini bukan bahagian yang terakhir dari masalah al-wasaya al-uzma, wasiat-wasiat agung atau nasihat-nasihat agung, akan tapi ya karena banyak wasiat ini yang penting-penting, kita hanya bisa menyampaikan beberapa wasiat saja. Wasiat berikutnya adalah at-tawadhu. Hendaklah kita memiliki sikap tawadhu. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajatnya. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Ya. Diungkapkan oleh para ulama kita, kullu man tawadha'a wa takhassa'a wa tadhallala yarfa'ahu Allahu darajatan. Setiap orang yang tawadhu kepada Allah, yang melaksanakan salat khusyuk karena Allah, yang menghinakan diri di hadapan Allah, yang merendahkan diri di hadapan Allah, Allah pasti angkat derajatnya. Allah pasti angkat derajatnya. Kebalikannya, wa kullu man takabbara wa ta'ala fayadahu Allahu min makanihi atau min darajatihi. Setiap orang yang sombong, yang takabur, yang merasa tinggi, maka Allah akan hinakan dia, Allah akan rendahkan dia. Maka lihat, lawan daripada tawadhu adalah kibir. Lawan tawadhu adalah sombong. Siapa orang-orang yang sombong? Sungguh sangat banyak orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah Azza Wajalla adalah minal mutakabbirin. Tapi sama soal mutakabbirin, sungguh sangat buruk tempat kembalinya orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Sungguh sangat buruk tempat kembalinya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau tunduk, tidak mau sholat, tidak mau beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Al-kibru, kata Nabi, batrul khatlam tunnas. Kesombongan gampang mengukurnya. Ketika ada orang menolak kebenaran dan ketika ada orang yang meremehkan orang lain, maka dia adalah orang yang sombong. Kalau seandainya kita sudah memiliki ilmu, maka ilmu hendaklah kita punya prinsip seperti pepatah, ya, semakin berisi semakin tunduk. Bukan semakin berisi semakin congkak. Semakin berisi semakin tunduk kepada Allah Azza Wajalla. Semakin berisi semakin tunduk kita di hadapan manusia, tanda kita tidak menyombongkan diri kepada manusia. Bukan semakin kita ngaji semakin keras hati kita. Semakin ngaji semakin jauh kita dari akhlak. Semakin kita ngaji semakin jauh kita dari bentuk kemuliaan. Semakin kita ngaji, semakin berilmu, semakin hendaknya membuat kita tawadhu, membuat kita takut kepada Allah Azza Wajalla, semakin berakhlak kita. Oleh karena itu muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang-orang yang tidak mendapatkan ilmu bisa berakhlak, sementara orang-orang yang biasanya sering mengajian justru ada yang akhlaknya sangat tidak baik? Apa sebab? Karena tidak tawadhu. Karena tidak tawadhu. Semakin dia dapat ilmu, semakin dia menganggap orang lain itu adalah pasti neraka. Semakin dia dapat ilmu, semakin dia anggap orang lain itu adalah orang sesat. Padahal mereka mungkin karena belum tersentuh dakwah, sehingga mereka lari dari agama Allah. Berarti tugas kita apa? Tugas kita adalah mereka supaya dekat kepada Islam. Mendekati mereka supaya mereka mau untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kenikmatan adalah kala kita merasakan nikmatnya ketika kita melaksanakan ketaatan. Maka berbagilah kenikmatan ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, bagaimana supaya ini bisa kita tularkan kepada kaum muslimin yang lainnya yang membutuhkan sentuhan dakwah, yang membutuhkan nasihat, yang membutuhkan berbagai hal kebaikan-kebaikan yang sebenarnya mereka belum tersentuh oleh dakwah kita. Maka tawadhu adalah kunci bahagian daripada dakwah. Tawadhu adalah kunci untuk meraih kawan sebanyak-banyaknya. Karena kita hidup tidak ada jaminan apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Kita hanya berusaha untuk meraih surga Allah, menggemis kepada Allah agar Allah merahmati kita. Tak bisa kita menjamin diri kita, kita sudah pasti penghuni surga. Karena itu saudara kita sama dengan kita, saudara kita sama dengan kita, tidak ada jaminan dia masuk neraka dan tidak ada jaminan dia masuk surga. Sebagaimana tidak ada jaminan bagi kita untuk masuk surga dan masuk neraka. Karena itu kita sama-sama berjuang. Tawadhu adalah salah satu kunci agar dakwah kita dilirik, agar dakwah kita diperhatikan, agar kita bisa mendapatkan kawan untuk sama-sama taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT pertemukan kita di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur kita, berkahi umur kita, dan berkahi segala hal yang ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Kalau ada. Apakah kita istiqamah itu adalah bahagian dari pengorbanan? Iya. Segala yang kita lakukan untuk meninggikan agama Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu bahagian dari pengorbanan. Kita korbankan waktu tidur kita untuk bangun cepat-cepat di pagi hari demi melaksanakan sholat subuh, berkorban kita. Walau kita bangun, walaupun kita tadinya tidur jauh, ya larut malam karena ada pekerjaan yang mendesak atau karena ada urusan jam 2, jam 3 kita baru tidur. Tapi kalau sudah datang waktu subuh, jangan sampai kita tidak bangun. Berkorban. Berkorban. Kalau sampai kita tidak bangun, berarti ada yang lebih penting daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berniat saya ini jam 3 sekarang, no. Sebentar lagi sholat subuh, tidurlah dulu. Tidak ada niat untuk bangun dulu, anda bakal bangun. Tapi selelah apapun kita, secapek apapun kita, kalau kita jam 4 sekarang, nanti sholat subuh jam 5 kurang sikit, ya Allah bangunkan saya, Allah akan bangunkan kita. Pengorbanan. Tak ada uzurnya kita untuk meninggalkan sholat, ya. Tidak ada uzurnya bagi kita untuk meninggalkan sholat. Pengorbanan. Segala perbuatan baik, segala ketaatan kita lakukan, istiqamah di atas, ya, ketaatan kepada Allah SWT adalah pengorbanan. Maka berkorbanlah kita sekedar kemampuan kita, bertakwalah kita kepada Allah sebatas apa yang bisa kita lakukan. dan tidak ada di antara kita yang tidak bisa berkorban, sebagaimana tidak ada di antara kita yang tidak bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang tadi saya katakan bahwa di akhir zaman Nabi katakan bahwa yang ngajak orang kepada neraka lebih banyak daripada yang ngajak orang ke surga. Da'i ala abwabil nar itu lebih banyak daripada da'i ala abwabil jannah. Ya. Karena itu kita bisa melihat ketika kita sudah mengaji, kita punya filter, kita punya ya, penyaring. Ini benar ini salah, kita sudah tahu sama ta'ala. Maka untuk apa kita melihat detail orang? Sungguh sangat banyak orang yang punya detail tapi tidak bisa sholat subuh. Sungguh sangat banyak orang yang punya pangkat dan kedudukan tapi tidak bisa menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya. Di Madinah bukan hanya ya, orang-orang baik, tapi sungguh sangat banyak orang-orang yang tidak baik. Mereka kuliah di Jami'ah Islamiyah Madinah itu, keluar dari situ menjadi musuh dakwah, keluar dari situ menjadi penghalang dakwah. Bahkan ketika di sana jenggotnya panjang, pulang dari sana licin semuanya. Itu tidak sedikit seperti itu. Bahkan ada orang, ya, kalau nggak salah Eropa, apa Afrika, dia di sana panjang jenggotnya. Setelah pulang ke Afrika, dia potong jenggotnya, dikirimkan ke jami'ah. Sungguh sangat luar biasa, busuk hatinya. Bayangkan, sampai begitu bencinya dia kepada sunnah Nabi SAW. Jadi hanya di sana tuh kamuflase. Tidak semua orang di Madinah itu menjadi orang baik, dan itu juga menjadi sunnatullah. Bahwa nanti di akhir zaman kata Nabi SAW, Madinah ini akan digoncang dengan kegoncangan yang hebat, akan terjadi gempa dengan sangat dahsyat. Maka orang-orang munafikin akan keluar dari kota Madinah. Yang tinggal di kota Madinah adalah orang-orang baik. Itu tidak sedikit. Di Pekanbaru, di mana-mana, punya titel doktor, punya titel MA, perusak agama, tidak sedikit. Penjual agama, tidak laku di sini, karena yang di sini adalah nyunna, dia akan cari mangsa lain untuk menyebarkan ya, kerusakan-kerusakan dia. Untuk apa? Mencari uang, mencari duit, mencari pulus, mencari kedudukan di mata manusia. Mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan, seandainya ada orang seperti ini, kata Nabi, jauh lebih berbahaya daripada dua ekor serigala yang kelaparan kemudian dilepaskan kepada serigala ini seekor ya domba. Bagaimana tercabik-cabiknya domba tadi, rusaknya domba tadi. Maka kata Nabi, jauh lebih merusak seorang yang tamak kepada dunia dengan mengatasnamakan agama. Dua serigala yang dilepaskan ya untuk menerkam seekor domba, kita lihat bagaimana hancurnya domba tadi, rusaknya domba tadi. Maka jauh lebih parah seorang yang tamak kepada dunia kemudian menjual agamanya. Menjual agamanya. Dan itu jauh lebih banyak orang-orang seperti ini daripada orang-orang yang benar-benar berjuang menegakkan kebenaran, berjuang mengatakan yang hak. Dan kita bisa melihat karena kita sudah punya filter. Kita bisa melihat karena kita sudah punya penyaring, karena kita sering menuntut ilmu. Dan inilah gunanya kita menuntut ilmu, agar kita bisa menyaring mana yang hak, mana yang batil. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang lain? Ya, Pak. Jenis-jenis jihad apa yang bisa kita lakukan zaman sekarang? Ya. Berjihad di dalam keluarga, didik anak dan istri kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kita katakan yang hak itu hak. Kalau istri kita belum ya menutup auratnya, kita berjihad bagaimana supaya istri kita bisa menutup aurat. Kita punya keterbatasan di dalam menyampaikan, berarti kita usaha untuk ngajak dia ke pengajian agar dia tersentuh hatinya, agar dia mengerti tentang kewajiban. Itu jihad. Banyak sekali jihad yang harus kita kerjakan di rumah kita. Ya, banyak hal-hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala tentang masalah akidah, kepercayaan keluarga kita kepada dukun, kepada paranormal, banyak syirik-syirik. Berjuang kita, berjihad kita untuk memberantas kesyirikan. Perjuangan yang sangat melelahkan. Perjuangan yang sangat perlu pengorbanan. Itu jihad, banyak jihad. Jihad bukan hanya di medan perang, tapi jihad dalam semua lini kehidupan ada. Dalam semua sisi kehidupan ada. Maka kita berjihad, bertakwa kepada Allah, yang menyampaikan kebenaran sebatas kemampuan kita. Jangan perontang, jangan melakukan ya tindakan yang tidak pantas kita lakukan karena untuk berdakwah. Karena banyak orang yang salah kaprah, ketika sudah tahu kebenaran maka dia paksakan orang lain untuk mengikutinya. Enggak. Ya. Bahkan kepada anak dan istri kita tidak bisa kita perlakukan dengan kasar ketika kita ingin mendakwahi mereka. Dengan lemah lembut. Ya. Dengan lemah lembut kita punya kuasa atas mereka, tapi tetap dengan lemah lembut kita menyampaikannya. Orang yang sudah lemah lembut saja berdakwah, banyak juga yang tidak menghiraukan, apalagi dengan kasar, apalagi dengan cara-cara frontal, apalagi dengan hal-hal yang tidak simpati. Dengan hal yang lemah lembut saja banyak orang yang tidak menaruh perhatian, apalagi dengan cara yang tidak tepat menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak benar, bukan ya kebenaran tidak disampaikan, tapi cara yang salah. Betapa banyak orang menolak dakwah karena cara menyampaikannya tidak benar. Bukan karena disampaikan tidak benar, tapi caranya. Wallahu a'lam. Sudah cukup. Pak. Ya, Pak. Mengenai apa riwayat berjihad dari anak-anak belia tadi itu, apakah di secara batasan syariat ada batasan tertentu gitu? Iya. Maka dia harus balik dulu, karena kan di bawah belasan kalau di zaman sekarang kan masih statusnya masih polos lah gitu. Iya. Gimana? Batasan usia jihad adalah ketika dewasa. Cuman anak-anak ini ya, karena sama dengan Amr bin Jamu sudah dapat uzur untuk tidak berjihad, tapi tetap ngotot ingin berjihad. Anak-anak ini memang tidak wajib berjihad, tapi ketika dia mau berjihad tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dan bahkan dia berani membunuh musuh utama Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal. Ya, Allah Allah. Sudah? Eh Pak? Saya tentang beribadah itu. Ya Pak. Ikhlas dan khusyuk itu satu kunci daripada ibadah. Ya. Dan kadang hilang kerana itu. Ya, ketika kita sedang beribadah, hilang konsentrasi kita, tidak khusyuk kita lagi. Maka caranya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan di dalam ibadah, di dalam salat itu ada syaitan yang senantiasa menggoda kita, yang senantiasa mengusik ketenangan kita, yang senantiasa mengusik konsentrasi kita. Itu namanya syaitan khinzib. Maka kalau kita hilang konsentrasi kita ketika salat, ketika ibadah, maka Nabi katakan ucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun kita sedang ngapain? Sedang baca Al-Fatihah, tiba-tiba entah apa sebab tak lahir pula kunci pula ingat jam pula, mana pula jam tadi? Tidak ada jam pula. Itu tak setan hinzib yang punya kendala, yang ingin menghilangkan khusyuk kita di dalam sholat. Maka baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaupun kita sedang baca Al-Fatihah. Kalau mau nanti diulang lagi, ulang lagi Al-Fatihahnya, tidak apa-apa. Kalau kita lanjutkan di mana kita berhenti tadi, lanjutkan boleh juga. Maka setelah kita baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, menoleh ke kiri, meludah. Tapi ya, sedikit aja, jangan meludah banyak pula kan. Rasa pula kawan sebelah dia. Jadi itu caranya, Pak. Jadi intinya kalau kita tadinya jalan lurus, tiba-tiba beloknya lurusin lagi. Cara meluruskannya tadi itu ta'awuz. Nah, itu cara Nabi mengembalikan kita kepada khusyuk di dalam sholat. Khusyuk bukan berarti kita tidak mengenali suasana. Ya, khusyuk bukan berarti kita tidak menyimak apa yang dikatakan oleh imam. Khusyuk bukan berarti kita tidak boleh menangis. Khusyuk bukan berarti kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Ya, bahkan Nabi katakan ketika ada ular lewat, ada ya hewan-hewan berbisa lewat, maka boleh kita bunuh. Bukan berarti kita tidak khusyuk ketika itu. Ya, khusyuk itu adalah bagaimana ketika kita sholat, ya, kita bisa membaca dengan baik, kita bisa rukuk dengan teratur. Ketika kita baca, kita simak bacaan kita. Ya, makanya ketika membaca itu tidak boleh kita baca dalam hati. Allahu Akbar. Pejam mata, baca dalam hati, dalam hati. Nah, begitu cara kita sholat. Baca. Ya. Kita ingin khusyuk tapi pejam mata. Mahal jadi nanti tunangnya tidur lagi. Ya. Iya, Pak. Iya. Bukan Bapak aja, Pak. Semua kita seperti itu. Ya. Kadang ketika sholat, Allahu Akbar. Ya. Tadi mana pula HP tadi hilang pula. Ya. Jadi ta'awuz, Pak. Ya. Ta'awuz agar setan tadi ya hilang dari apa? Gangguan setan tadi hilang. Ya. Jadi bisa berulang kali, Pak. Sampai dari itu. Ya, boleh. Nah. Boleh. Yang enggak boleh diulang rukunnya. Misalnya gini. Kita tadi sudah rukuk Allahu Akbar. Kemudian kita kurang konsentrasi, ulang lagi ke atas. Allah wah, itu enggak boleh tuh. Ya, yang boleh itu bacaan misalnya kita sedang baca ayat hilang khusyuk. Ketika kita sedang baca subhanarabbil a'la tadi udah berapa kali tadi ya? Ingat lupa konsentrasi hilang. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, meludah ke kiri ya kali, kemudian kembali ulangi lagi bacaannya. Bukan gerakannya diulang. Ya. Karena dia sudah masuk rukun dan yang lain lagi. Sudah. Demikian kajian kita pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita, memanjangkan umur kita, dan menjadikan umur kita umur yang berkah. Urusan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan kita ilmu yang bermanfaat, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan diberikan istiqamah di atas hidayah tersebut sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kita